pengerja membalas dengan kebaikan bukan berarti mengalah atau bukan berarti kalah, tetapi tidak mengurusi orang-orang yang semacam itu, kali dibiarkan dia memiliki sifat-sifat yang tidak semacam itu, buat dia menjauh daripada al-hilm. Sehingga yang namanya al-hilm itu sifat yang lebih dari sekedar sabar. Paham ya? Kalau as-sabru al-adha, sabar dalam menghadapi gangguan-gangguan orang, jelas. Tapi ini fawqa as-sabr, di atas kesabaran. Sabar sekaligus dia bisa menahan diri, menahan hati, tidak membalas dengan yang serupa. Al-hilmun. Sama khususnya barakallahu fikum, ketika seseorang itu punya kemampuan untuk membalas, dia tahan. Ada hilmu. Sifat yang semacam ini barakallahu fikum ditandai dengan ketenangan orang tersebut. Orangnya itu tenang, tidak frontal, tidak gerasa gerusu katanya orang ini. Dia ketenangan, tenang, jiwanya, dadanya lebar, artinya luas begitu. Allahul Mustaan, sehingga tidak mudah untuk mewujudkan sifat ini. Jangankan untuk masuk pada sifat al-hilm, sabar aja setengah mati. Kaitannya dengan pihak-pihak luar, orang-orang lain yang menyakiti kita, mengganggu kita, mengamalkan saya sama kita, pribadi kita yang disentuh, sakiti. Tidak mudah bagi kita semuanya untuk punya sifat kesabaran. Sabar tidak mudah, apalagi al-hilm. Ala kulli hal, seorang talibul ilm harus berupaya memiliki sifat yang semacam ini. Barakallah. Was-sabr, dan kesabaran. Sabar di sini barakallahu fikum umum maknanya. Berkaitan dengan masalah ketaatan, as-sabru ala ta'ah, sabar dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, sehingga tidak loyo semangatnya dalam beribadah. Juga meliputi as-sabru anil ma'asiyah, bersabar dalam meninggalkan sebuah kemaksiatan. Sehingga dia enggak tergoda untuk melaksanakan hal itu. Juga meliputi as-sabru 'alal masa'ib, sabar dalam menghadapi musibah-musibah yang menimpa dia. Sabar dalam menghadapi takdirnya Allah tabaraka wa ta'ala. Ini umum ya. Meliputi tiga perkara tadi. Dikarenakan inilah macam-macam kesabaran. As-sabru ala ta'at, as-sabru anil ma'asiyah, as-sabru ala musibah. Adapun terkait dengan masalah talabul ilm, terkait dengan masalah mencari ilmu, para khusyafan ya, juga dipentingkan atau diperlukan yang namanya kesabaran. As-sabr inda ta'allum, seorang talibul ilm juga harus memiliki kesabaran ketika belajar. Tamam? Berbagai macam rintangan-rintangan, cobaan-cobaan, gangguan-gangguan selama dia belajar dan mencari ilmu, itu dihadapi dengan tenang, penuh kesabaran. As-sabru inda ta'allum atau inda talab. Gangguan ini barakallahu fikum macam-macam. Imma adza min 'amatin nas, diganggu oleh kebanyakan orang, masyarakatnya, lingkungannya, atau semisalnya, ganggu dia. tentang kebosi dia atau ngosipin dia atau nuduh dia macam-macam dan semisalnya, mungkin terjadi. Dia harus sabar. Atau dia dapati pada teman-teman belajarnya dia, namanya akran, ada min akranihi, gangguan-gangguan dari teman-temannya dia sendiri. Mungkin ada temannya yang jelek muamalahnya, suka usil, suka jahil, tamam, dan misalnya yasbir, harus sabar ketika itu. Begitu pula barakallahu fikum as-sabr, harus memiliki kesabaran barakallahu fikum ketika ada sesuatu yang kurang tepat pada dirinya. As-sabru ala jafail alim atau ala jafail muallim, harus sabar ketika mendapati kekerasan-kekerasan, kekakuan-kekakuan pada seorang guru. Hada muhim. Barakallahu fikum. Nama ya. Ini juga saya bersama-sama belajar. Bila ini yang dia miliki, maka dia tergolong seorang talibul ilm yang handal, pencari ilmu yang memang betul-betul kuat hatinya. Ini yang insya Allah berhasil. Kalau dia punya sabar semacam ini, maka akan memunculkan yang namanya as-sabat. Agar as-sabat itu keteguhan, keistiqomahan. Nah, dari as-sabar muncul yang namanya as-sabat. Dari as-sabat, orang kalau sudah sabat, istiqomah, cukup pendirian dalam mencari ilmu, tentu dia akan meraih hasilnya. Paham? Hasil ilmunya akan dia dapatkan. Ini enggak mudah ya, Pak. Tidak mudah. Butuh orang besar, jiwa besar, kemauan besar, niat besar untuk bisa mendapatkan. Banyak gangguan masyarakat, gangguan lingkungan, gangguan keluarga, gangguan sanak famili, gangguan teman-teman, gangguan akran, gangguan ini gurunya juga wataknya gak diharapkan, mungkin temperamen tinggi, suka marah-marah, suka menghukum, sedikit-sedikit ikhob, sedikit-sedikit suruh berdiri, sedikit-sedikit suruh ini, dan segala macamnya, besar. Itu gak mudah ya. Juga harus betul-betul dimiliki yang satu ini. As-sabr. Wattawadu juga harus memiliki yang namanya ketawaduan. Wattawadu ala nu'ain. Ketawaduan barakallahu fikum ada dua macam. At-tawadu lil haq. Yang kedua at-tawadu lil khalq. Adapun yang pertama at-tawadhu lil haq, itu ketawadhuan, ketundukan pada kebenaran. Maknanya barakallahu fikum, idza bana lahul haqqu khada'a lahu wattaba'a. Ketika jelas bagi dia sebuah kebenaran, maka dia tunduk padanya dan mengikutinya. Dalam istilahnya orang-orang terdahulu disebut dengan waqafan indal haq. Waqaf indal haq, orang yang selalu berhenti pada kebenaran. Yang satu ini barakallahu fikum juga susah. Memang tidak semua orang mampu dan sanggup untuk tunduk pada kebenaran, tawabuk pada al-haq, berhambat. Kalau dari kecil dan kebiasaannya itu bersama dengan al-haq, gampang. Atau kalau kemudian al-haq tersebut sesuai dengan selera kita, gampang. Tapi kalau kemudian naqadarah Allah, al-haq itu berseberangan dengan apa yang kita maukan. Tamam? Berseberangan dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita yakini, apa yang kita ketahui, beda. Dan dituntut untuk tunduk padanya. Wah, gampang ya. Kelar. Masya Allah. Ini bukan tunduk untuk ngantuk. Itu tidak ada tawaduk linaum itu kan. Eh, coba dibersihkan mukanya. Kalau tawaduk linaum itu mu'as namanya. Eh, entah deh. Ini pembahasan ada penting atau orang ngantuk. Alam at-tawaduk linaum. Ada muslim muslim. Tolong antum dari semenjak sekarang biasakan dirimu untuk memiliki sikap ini. Tunduk pada kebenaran dan menerimanya. Min ayyi shakhsin kan, dari siapapun datangnya. Alam, dari siapapun datangnya. Siapapun yang menyampaikannya, terima ya. Kalau itu adalah hak. Allahumma sabar. Ada pun yang kedua, barakallahu fikum. Iyalah at-tawadu' lil khalqi. Yang berkasih sama beliau at-tawadu' lil haq. Yang simatan lil haq. Sementara yang kedua lil khalqi. Ketawadu'an kepada makhluk. Yani memiliki sifat rendah diri kepada makhluk, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di sini lawannya takabur. At-tawadhu lawan takabur. Ini pun juga demikian barakallahu fikum. Hanya orang-orang yang memiliki perangai baik yang memilikinya. Dan tawadhu barakallahu fikum mauhibatun minallah. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tamam, mauhibah min Allah ya, tawadhu. Ya, mungkin pula diupayakan, tapi susah. Terkait dengan tawadhu lil khalqi disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis yang sangat masyhur. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Man tawadha lillah rafa'ahu Allah." Man tawadha lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan angkat martabatnya. Man tawadha lillah rafa'ahu Allah. Karena siapa yang tawadhu karena Allah, maka Allah akan angkat martabat. Tawadhu ini barakallahu fikum alami ya. Tidak bisa dibuat-buat. At-tawadhu itu tabi, tidak bisa dibuat-buat. Ini ilmu mujarab namanya. Ketawadhuan itu nampak pada tingkah seseorang. Jadi tingkahnya, gayanya, tindak tanduknya itu nampak mencerminkan seorang yang mutawadhu. Berucapnya, gaya ngomongnya dan misalnya itu nampak pada itu nampak seorang mutawadhu. Tamam? Begitu pula pada muamalah kesehariannya itu yang paling nampak. Akan memunculkan sikap ketawaduan barakallahu. Para khususnya para kawafik terkait dengan para mu'allimin, orang-orang yang mulai mengajarkan ilmunya harus memiliki sikap ketawaduan yang lebih tinggi. Allahu musta'an. Hada tawadhu lil haq walil khalqi. Orang yang punya ketawaduan mahfubun indan nas, dia akan dicintai oleh banyak orang. Ada gambaran tawadhu ya Pak? Ada gambaran? Syarif? Anak matanya sama atau enggak Syarif? Ada seorang talib ilmu menyerahkan anak itu sudah mondok di sini 3 tahun ya. Saya tahu semua ilmunya para santri di sini. Tamam? Tidak ada yang lebih pandai dalam urusan nahwu dari saya. Ini gak akan saya. Kalau ada orang yang ngomong semacam ini, apa yang kamu hukumi, Rasyid? Yang namanya apa itu? Namanya al-kibar atau al-ujub. Gitu ya. Itu menunjukkan kalimat-kalimat yang menunjukkan at-takabbur wal-ujub. Jelas sekali tidak ada padanya aroma tawadhu'. Artinya nampak bagi antum, antum bisa mengetahui orang mutawadhu' atau tidak dari ucapannya, perilakunya, lihat tanduknya, gayanya, dan segala macamnya. Kelihatan semuanya ini. Tamam? Misalnya insya Allah ya. Sehingga itu harus memperhatikan itu semuanya. Bukan kemudian jadi impal. Tidak, maksudnya nampak dari kesan. Barakallah. Makanya Nabi bilang, at-tawadhu itu alami. Ada orang yang berusaha untuk dibuat-buat tawadhu. So, tawadhu mungkin ya mungkin nampak tawadhunya ketika itu, tapi dalam kesehariannya dia dikarenakan dari sorotnya gak punya sikap tawadhu, langsung nampak dengan sendirinya. Kayak orang sini bilang petakilan. Kalau tadi petaya tiga oleh qala rahimallahu ta'ala wa sukun fa'ir, dan ketenangan al-fa'ir, sukun al-fa'ir. Apa yang dimaksudkan dengan sukun al-fa'ir, ya ikhwan? Sukun al-fa'ir barakallahu fikum lebih mendekati pada makna tumanina. Tumanina, ketenangan ya. Lawan daripada sukun al-fa'ir ialah al-khifah, al-taish wal-khifah. Itu lawannya, al-taish wal-khifah. Itu seorang yang apa ya, kalau bisa kita bahasakan sekarang ini, gak punya aturan. Gak punya aturan sama ukwe. Ini bisa pada terjadi pada al-misyah jalan-jalan. Cara soalnya, itu kelihatan. Seseorang yang memiliki sukun fa'ir, ketenangan, kewibawaan, dengan orang yang punya taish wal khifah. Orang yang punya taish wal khifah, jalannya sama dia. Tanah tenteng gitu ya. Jalannya semuanya. Tidak menunjukkan sama sekali adanya al-waqar atau sakinah, tumakninah pada diri. Nampak itu. Ada kemana yang nampak sekarang? Kita harus dikasih contoh langsung. Ada kemana, Pak? Allah Nusa. Supaya tempat tahu barakallah, kita melihat dalam kitab Zadul Ma'ad bin Qayyim rahimahullah, al-misyah secara jalan ada 10 macam. Antum lihat di mat, ya. Cara jalan yang terbaik itu cara jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tamam, beliau kalau jalan seakan-akan turun dari tempat yang tinggi dengan langkah yang tegap. Tamam, itu yang ideal, standar ya, jalannya bagus. Kalau jalan ke depan biasa. Ini yang terbaik. Di antara bentuk khifah atau taish, barakallahu fikum, yang bisa anak gambarkan sama antum. Namam jalannya enggak begini. Jalan at-tabakhur. Itu nampak dari jalannya orang. Di apa-apa kan enggak bisa ditutupi, ya, Pak. Itu dari sono membawanya, kalau tidak dirubah sama dia nampak cara-caranya, yang begini atau jajan biasa, tapi rasanya kas suatu istihad banyak pola-pola dengan telur ada kemanfaatan. Tamam? Ini pais al-kifar. Ditambah lagi barakallahu fikum, itu terjadi juga pada muamalah. Muamalahnya ini orang barakallahu fikum tidak tahu aturan. Karena semua itu. Contohnya barakallahu fikum ialah terlalu banyak tertawa terbahak-bahak. Ini juga menunjukkan kita apa pais. Hah? Kalau sudah ngobrol sama temennya atau web terbaru, pol semua ketawanya ya, kan? Pol ketawanya. Itu menunjukkan apa? Alkitab apa pais? Tidak ada sukun fa'il. Maaf. Satu lagi yang gampang ya, kan? Misalkan selesai harus piringnya hari mana begitu di tangan ini gambaran contoh-contoh kecil yang sudah terjadi warga waktu yang menunjukkan enggak ada yang namanya sepuluh poin. Dia yang tersembahkan dengan kalimat semau guru kayak tidak punya aturan sama sekali ya, macam-macam contohnya itu ya, bukan banyak total terpahak lah. Ya inilah, ya itulah yang menunjukkan tidak ada al-tumanina wal-waqar wal-sakin. Ini alami lho, ngecirinya gampang. Nah, tidak ada yang bisa menutupi kebiasaan masing-masing antum dan masing-masing kita. Nyata itu deh. Dan antum ada wadah ini. Apa itu lah? Allah Tuhan. Juga di antara contoh apa isul khifah ya, suka teriak-teriak dengan ekspresi yang aneh-aneh itu. Itu juga al-khifah apa isul teriak-teriak ya, segitulah ya, banyak orang-orang umum itulah, bagaimana mereka kalau seperti tidak yang aneh-aneh itu. Itu semuanya masuk dalam kata beri sukun Allah, ada sukun fa'il al-khifah al-fais, baik dalam cara jalan ataupun dalam membangun perilaku. Allahu musta'an. Maka harus memiliki yang namanya sukun fa'il. Contohnya kata beliau, minal waqar. Al-waqar barakallahu fikum ini terkait dengan masalah jalan. Al-waqar itu ialah ketenangan dan kewibawaan seseorang ketika dia berjalan pada umumnya, walaupun juga digunakan untuk yang lain, yang lainnya pula ya. Yang ini merupakan pembawaan seseorang, tapi nampak pada cara dia berjalan, ketika dia duduk dan segala macamnya, waqar, ada pancaran ketenangan, pancaran kewibawaan, pancaran karisma pada diri. Namanya waqar. Ini enggak semua orang punya kayak gini ya. Yang punya watak dan sifat yang semacam ini, al-waqar, itu ditakuti oleh lawan. Paham? Sahibul waqar sukutuhu kal asad. Orang yang memiliki sikap al-waqar, diemnya dia itu kayak macan. Paham? Musuh dari ketakutan duluan ya. Tenang dia. Santai. Jangan penuh tumakninah, sakinah, wal waqar. Kita melakukan musuh. Musuh sudah jelek-jelekkan dia, nyelap dia, gunting dia, ini, itu, dan segala macamnya. Wah, kalau sedang ngancung-ngancung dia, mau di ini, awas kamu, segala macamnya. Dia dengan tenang. Al-hilm muncul, al-sabr muncul. Tamam? Al-waqar juga muncul. Musuh sudah bermutas sendiri ya, Pak. Dengan orang yang diinginkan, diintukan dan segala macamnya itu tidak bergeming sedikit pun dan nampak tenang. Ini bahaya ini, ada sekali bertindak ini bisa ambas kita orang. Allahu Akbar. Nampak pada jalan, nampak pada cara duduk, ini al-waqar. Paham ya? Terpaham ini? Allah Akbar.

urusan nyapu ada pembantu, urusan cuci baju ada mesin cuci, pembantu juga memainkan mesinnya dia, nyetrika baju nggak pernah dia setor sama sekali, dan segala macamnya nyaman roh. Ketika dia belajar mencari ilmu, talabul ilmi, perkara ilmiah diatur. Kamu harus nyapu, jadwal tiket nyapu sakan, jadwal tiket nyapu masjid, jadwal tiket bersihkan kamar mandi. Nah, misalnya itu orang yang dulunya itu demikian keadaannya di roha, disuruh semacam ini berat ya, sehingga membuat dia dalil harus dia pandu mutahammilan dzullat ta'allum dalam rangka untuk mendapatkan izzatul ilm. Nah, kamu ngomong ya, ada yang muda ada yang tidak, yang muda yang biasa rekoso di rumah ya, biasa di sini ya, nyuci baju sendiri, wah tengah mati tangannya itu masih halus lembut apa, gak kasar sama sekali. Antum jawab tangan sama dia, nyes gitu. Ini sekali tangan satu orang ini, tangannya laki-laki ini, nyes, kayaknya orang gak pernah apa-apa ini gitu. Cuci sendiri, panas gini rilsunya, sokelinya, segala macamnya, kok gak bersih-bersih, gimana cara cucinya ini, dan segala macamnya, jemur sendiri, koilah sendiri. Nah, gampang ya, Pak. Tamam? Hah? Barakallah. Juga terkait ketika belajar. Selama di rumah santai aja dia, mau baca-baca, menulis-nulis, belajar, mau enggak-enggak, datang telah punya ilm, diatur, jadwal, tenggelaman, sampai sekian, dia sampai sekian, dia sampai sekian. Wah, penat, lelah, letih, capek, ini dan itu mesti akan dia rasakan. Itu dzulul ta'allum. Tamam? Maka dia harus betul-betul dia tahammal itu semuanya. Itu kunci kesuksesan. Intinya la yastata'ul ilmu fi rahatil jasad. Enggak mungkin ilmu tercapai dengan jasad yang enak. Ini istilah ini kalimat menjadi tasliyah. Tasliyah itu semacam hiburan oleh para ulama ahli hadis yang setelah-setelahnya. Ini yang mengucapkan awal Yahya bin Abi Katsir. Bukan saya Muslim. Tapi juga diucapkan oleh para ulama yang setelahnya mengutip ucapan tadi. Seperti juga diucapkan oleh Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi, Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Yang punya kita baca tafsir, kitab tafsir segala macamnya. Ceritanya ketika beliau sedang belajar di Mesir 7 bulan lamanya. 7 bulan di Mesir. Beliau menceritakan 7 bulan itu kalau pagi mendatangi halaqah syuyukh, halaqah para masyayikh, syekh ini. Pagi sampai petang. Malam harinya nasakh, nulis kembali yang dapatkan tadi. Terus begitu. Pagi belajar, malam nasakh. Terus tidak ada kesempatan sedikit pun untuk sedikit refreshing atau apa gitu. Suatu hari ketika sedang menuju darusnya seorang syekh, dikabarkan asy-syekh wa alil. Syekhnya lagi sakit. Jangan kosong ya, disuruh ya. Ketika pulang melewati pasar mendapati ada ikan yang segar. Curo-curo sekali ini. Apa itu dia? Terus ikan segar. Kali-kali lah, langsung ya. Langsung beli ikan. Dibawa pulang ke rumah. Sampai di rumah belum sempat untuk mengolah ini ikan, datang waktu harus yang lain. Syekh yang lainnya lagi. Taruh ikannya langsung berangkat ke syekh tadi itu. Terus lagi. Terus sampai lupa dengan ikan tadi. Terus langsungnya terus sampai petang malamnya nasak dan segala macam. Sampai akhirnya ada kesempatan untuk mengolahnya dan memakannya, tapi dalam keadaan sudah naji'an. Naji' as-samakun naji' ikan yang sudah mulai rontok gitu. Apa kalau bahasanya itu sudah lama itu? Sudah mulai gak enak gitu. Jangan sekali lagi. Ketika itu beliau mengatakan, la yustafa'ul ilmu birahatil ilmu. Ini mereka, antum belum sampai ketika tanya mereka ya, benar. Belum sampai. Antum masih banyak lohah. Barakallah. Ini namanya mutahammilan zullat ta'allum li'izzatil ilmu. Dalam rangka untuk mendapatkan kemuliaan ilmu. Itu cuma sebentar, tidak lama-lama ya. Paling beberapa tahun, ya 10-20 tahun antum apa namanya bersabar pada zulut ta'allum. Antum perlu saya ikhlas dengan penuh kesabaran, dengan keisi pemahan, dengan sabat, dengan mutabarok, istimrar, meraih ilmu tersebut. Setelahnya antum merasakan kenikmatan. Orang yang alimun, yang ngerti ilmu, wa ila akhirnya. Amam, orang yang menjadi orang yang sangat mulia, izzah, punya izzah dengan ilmu yang dia punya. Bentar, tak lama ya, paling beberapa tahun ya. Itu ngomongnya kapan ya? Pada kenyataannya setengah mati. Apalagi kalau sudah didera oleh kerinduan ini ya. Rindu yang setengah mati sudah ini. Gak pernah ketemu sama orang tua, sama famili, sama kerabat dan segala macamnya. Rindu dengan tanah kelahiran dan semisalnya. Kok lama gak pulang-pulang. Kalau tidak sabar untuk menghadapi yang namanya zuhud ta'allum, ya wih, kerinduan itu bisa membuat loyo semangat. Tapi dibuang semuanya, kapan-kapan ketemu lagi insya Allah. Belum 17 tahun kayak Ibn Qasim, baru 2 tahun. Kalau 17 tahun kayak Ibn Qasim, baru. Kalau rindu silakan ketemu lagi. Kalau ala kulli hal ya kan, kalau menceritakan panjang lebar ini, jadi belum apa-apa ya. Terlalu enak belajarnya kita orang. Makanya saking enaknya terbuai dengan keenaan, akhirnya banyak lalai. Allah subhanahu wa ta'ala. Ala kulli mutahammilan zullat ta'allumi li'izzatil ilmi zalilan lil haqq. Dalam keadaan dia rendah diri untuk kebenaran. Yang ini sama dengan yang sebelumnya, at-tawadhu lil haqq. Masya Allah. Ini sebenarnya ada benar. Pada umumnya barakallahu fikum, semua adab-adab tadi tabiiyah. Memang tabiatnya masing-masing insan, mauhibah minallah, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bagi mereka yang belum memiliki akhlak yang semacam ini, perlu diupayakan. Nah, namanya adab kasbiyah. Ada yang jibiliyah, ada yang kasbiyah. Ada adab-adab yang merupakan kebiasaan watak dasarnya dia. Ada pula adab-adab yang merupakan upaya dia untuk mendapatkannya. Bagi mereka yang sudah mendapatkan dari sananya, tokian asalnya, jaga, lihara, teruskan. Dan bagi mereka yang belum memiliki atau belum sempurna, disempurnakan dengan ikhtisar. Sekarang bagaimana caranya untuk mendapatkannya? Caranya barakallahu fikum yang paling jitu ialah mujalasatul akhyar, dengan berteman, bermajlis dengan orang-orang yang baik. Jadi kamu sering-sering kumpul, sering-sering berteman dengan orang yang punya adab macam ini, yang punya adab al-ifah, wal-hilm, wal-sabar, wal-tawadhu, usulul ta'if, wal-waqar, wal-zana, khaful janah, ila akhirnya. Berteman dengan mereka. Pepatahnya orang Arab, man jalas janas, man jalas janas. Siapa yang berteman semajlis akan sejenis. Barakallahu. Diupayakan antum mendekat ke mereka, antum pelajari, antum tiru akhlaknya mereka. Insyaallah akan lebih mudah untuk mendapatkan. Disebut dengan mujalasatul akhyar. Dalilnya hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala yang menceritakan tentang permisalan teman yang baik dengan teman yang jelek. Allahul Mustaan. Hada wabihan ikhwan. Qala rahimahullahu ta'ala wa alaihi maka atas dasar ini, dikarenakan Anda harus memiliki adabun nafsi yang mulia tadi, fahdhar nawaqib hadhil adab, maka hati-hatilah dari pembatal-pembatal adab ini, lawan-lawan daripada adab ini. Fa innaha ma'al ism, sebab lawan-lawannya tadi di samping juga dosa, tuqimu ala nafsik, itu menegakkan atas dirimu syahidan, sebagai saksi. Dia berdiri tegak atas dirimu sebagai saksi, ala anna fil aqli illah, untuk menunjukkan pada akal kamu ada penyakitnya. Tadi itu ada orang yang mutakabbir, sombong, wa adamu tawadhu, enggak punya ketawaduan, enggak punya kesabaran, enggak punya ilmu, enggak punya tumaknina, enggak punya waqar, orangnya qais wa khiffah wa ila akhirih. Ini semuanya di samping dosa juga menunjukkan pada diri kamu akal kamu itu tidak sehat. Akal kamu itu tidak sehat, berpenyakit. Wa ala hirmanin minal ilmi wal amali bih, dan juga menunjukkan keharaman atau kamu diharamkan, dihalang-halangi dari ilmu dan mengamalkannya. Tabir menghadap adab pada diri Tuhan Barakallahu Fikum, kunci kesuksesan dalam belakang. Maka fa'iyyaka wal khuyala, maka hati-hati kamu dari sikap khuyala, kecongkaan, kesombongan, ketakaburan. Al-Khuyala disebutkan dalam syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin, bahwa itu yang punya syarahnya. I'jabun bin nafsi ma'ruhuri dhalika ala hay'atil badan. Al-Khuyala merasa ujub, merasa bangga dengan dirinya dan menampakkannya dalam perilaku badan. Itu khuyala. Jadi sumber asalnya itu i'jab bin nafs, merasa dirinya yang paling dan paling. Nah, ujubnya itu dia wujudkan, dia tampilkan dalam perilakunya dia. Entah dalam ucap, kelihatan sombongnya gitu, parente. Atau dalam ketika dia berjalan, ketika dia berperilaku, itu nampak sombongan dia. Ada khuyala. Dia mengatakan fa'iyyaka wal khuyala, hati-hati kamu dari sikap wal khuyala, fa'innahu nifaqun wa kibriya, sebab dia itu merupakan kemunafikan dan kesombongan. Kalau kibriya, wabih. Khuyala, kibriya, sama. Kurang lebih lah ya. Dikatakan nifaq, dikarenakan dia menampilkan sesuatu yang enggak sama, yang tidak sama pada dirinya, menampakkan sesuatu yang berbeda dengan keadaan dirinya. Itu namanya sisi kemunafikannya. Standar dirinya yang seharusnya ada pada dirinya ialah ketawaduan, tetapi dia tampilkan beda dengan itu, dia rubah menjadi khuyala, sehingga dikatakan sebagai an-nifaq. Yang namanya nifaq secara bahasa maknanya ialah khilafu zahir lil batin. Itu kemunafikan ya, khilafu zahir lil batin, zahirnya beda dengan hatinya, itu nifaq. Dari mana ya, orang yang khuyala dikatakan nifaq, batinnya itu harusnya dia mutawadhi, ternyata bahirnya dia mutakabbir, Al-Nifaq Lama Yaju. Nah, alus baliknya barakallahu fikum, terkait bukan dengan orang yang khiyalah, orang yang sok ikhlas, sok memberikan nasihat bahirnya, tapi hatinya tidak demikian, juga nifaq. Ala kulli hal, bahirnya lain dengan fatinya, itu namanya kemunafikan. Waqad balagha min shiddati tawaqqi minhu 'inda salafi mablaghan. Dan sungguh telah sampai dari upaya berhati-hati daripadanya, shiddati tawaqqi, upaya keras untuk berhati-hati daripada sifat tersebut, 'inda salaf, di kalangan salafun saleh, balagha mablaghan, mencapai puncak. Maknanya salafun shalih betul-betul ekstra hati-hati, amat sangat hati-hati dari yang namanya al-fuyara, upayanya mencari puncak maksimal, betul-betul hati-hati daripada penyakit penyakit ini. Yani salafun shalih sangat anti dengan sikap yang seperti ini, digambarkan sama beliau mencari puncak kehati-hatian. Wa min taqiyatihi ma asnadahu az-Zahabi. Wa min taqiyatihi, dan termasuk perkara pernak-pernik yang sangat detail pada pembahasan ini, ma asnadahu az-Zahabi fi tarjamati 'Amr ibn al-Aswad al-'Ansi. Apa yang disebutkan sama Zahabi dengan sanadnya pada biografinya Amr bin Aswad Al-Ansi Al-Mutawaffa di khilafati Abdul Malik bin Marwan rahimahullah, yang wafat pada masa khilafah Abdul Malik bin Marwan rahimahullah. Disebutkan Irfan annahu kana idha kharaja minal masjid bahwasanya beliau kalau keluar dari masjid qabada biyaminihi ala shimalih, beliau menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya. Kemudian biasanya kalau orang-orang tua sekarang di belakang tangan ya, dan begini, ini tangan kiri bukan tangan kanan, atau di belakang ini tangan atau depan. Nanti tangan kiri ke sama tangan kanan. Jadi kebiasaannya Amr al-Ansiya. Fasuilah dari beliau ditanya tentang masalah itu. Fakal beliau menjawab, makhafata antuna sepayat, khawatir tanganku nanti munafik. Khawatir tanganku munafik. Apa ini ya Pak? Maknanya barakallahu fikum terkait dengan masalah caranya. Dikhawatirkan nanti keluar dari masjid, tangannya dan kakinya kemudian melakukan gerakan-gerakan jalan yang menunjukkan ada mutawaffi. Kultu, katanya Syekh Al-Malik, neraka yang di atas. Yumsikuha, beliau memegang tangannya tadi khaufan, karena khawatir, min ayyakhtura biyadihi fi misyiatih, khawatir beliau terbetik sesuatu, ayyakhtura, terbetik sesuatu, biyadihi, terkait dengan tangannya ini, fi misyiatih, pada cara jalannya. Al ya, bukan tangannya, supaya jangan, kalau dilepaskan begini, tahu-tahu ada yang melintas di kepalanya beliau, akhirnya melakukan gerakan-gerakan tangan dan kaki, cara jalan yang kurang syar'i, yang nampak yang masuk. Mungkin masya Allah melihat orang-orang di luar sana gini-gini sibuk dengan selesainya, sibuk dengan tomatnya dan segala macamnya, anak dari masjid ya, lain jalannya ya Pak, tahu jalannya sudah ini saja, seakan-akan beliau sudah masya Allah, ibadatin, ibadatin. itu kan misyatut takabur, cara jalan yang ada unsur takabur. Nah sudah belum? Gampang luar biasa, padahal itu masih istimal, belum dipastikan akan muncul cara jalan yang semacam itu, baru kekhawatiran. Belum mengatakan fa'inna dhalika minal khuyala, sebab itu semua kata saya termasuk khuyala. Wahadul arif arab al-ansi rahimahullah, maka kejadian semacam ini menimpa al-ansi rahimahullah. Al-atu kejadian yang spontan menimpa al-ansi rahimahullah. Ini sampai sedetail itu, sangat hati-hati dari sikap takabur. Apalagi para pembenteng dengan dirinya, dengan omongannya, dengan ilmunya dan segala macamnya, abadah sama sekali enggak ya. Ini aja enggak berani, apalagi yang semacam ini. Ala kulli hal iyyaka wal khuyala, hati-hati kamu dari sikap khuyala. Indah ya, khususnya untuk thalibul ilm, para pencari. Salam, ceritakan dulu. Ini muncul pada Abu Syibr. Biasanya orang-orang yang baru masuk pada Syibrul awal nil ilm, tingkatan pertama dari ini. Indah ya, memunculkan sikap takabur. Juga muncul pada sahibul mal, yang punya fulus. Lagi yang punya fulus ini bahaya ya. Jika demikian, ala kulli hal hindari sikap al-khuyala wa takabur, sebab itu semua akan menghancurkan adabun nafsi yang diterangkan sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun ucapannya beliau, ihdar da'al jababira al-kibr, ya, dia akan dipas insyaAllah ta'ala pada pertemuan berikutnya, dikarenakan waktunya yang sudah habis. Amin. Barakallah. Mudah-mudahan diresapi dengan baik dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, jika ada perubahan pada diri kita masing-masing terkait dengan akhbar pun ada. Mudah-mudahan. Wallahu'alaikum. Subhanahu'alaikum. Alhamdulillah. Astaghfirullah. Wa'alaikum. Wa'alaikum.